Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda. Ashadu an la ilaha illallah daula syarika lahu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa'ala. Indah Yafana, bawa beda, ikra al-matan. Qala. Matan, min hifdik. Matan. Matan harus. Matan Ajrumi ya. Iya, baru dapat sedikit kok. Qala Abu Abdillah Muhammad ibnu Muhammad ibni Dawud As-Sinhaji. Qala Abu Abdillah Muhammad ibnu Muhammad ibni Dawud As-Sinhaji. Alhamdulillah. Al-Qalamu wala terbrok abal kita di luar tadi. Kamu rasa betul aku jalan. Batasmu ya Rabu. Ilhafdi dan bini Al-Qurin Arif Al-Lami Al-Quruh ilhafdi Bayah bin wa'ila wa'an wa'ala Rafi wa'ibah wa'ibah wa'ibah wa'ibah Mahulis mu ya Abdillah. Nasismu lewatan mandalah langsam. Istilahan. Kali makin dalam orang langsam. Makna finansia dalam tukaran di zaman ini. Baik. Tanda-tanda isim. Pak Sulaiman. Maaf. Alamat ismi. Maria Al-Khafli. Wa tanwini. Wa dukuril alifi wal lami. Wa hurufil khafli. Bahia. Bahia. Min. Wa ila. Wa an. Wa ala. Wa fi. Waruka waruka warukahu wakuru silukatami wahia alwau waruka waruka'u. Baik. Pada pelajaran yang lalu telah kita pelajari tentang isim itu memiliki tanda-tanda yang telah disebutkan tadi. Kemudian isim itu bisa dibedakan dari dua saudaranya tadi dengan dua perkara, salah menerima salah satu dari tanda itu atau adanya tanda itu. Ya. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Adanya tanda dan qabuliha. Biwujudiha au biqabuliha. Nah. Ma wal khafdu? Hendak ya kana, Bu Sofia? Kekuatan? Khafdu. Nah. Jiddul irtifa. Lawannya tinggi berarti apa? Rendah. Istilahan apa Luqman? Artinya ungkapan dari kasro, ungkapan tentang kasro yang disebabkan oleh diadakan atau disebabkan oleh amil atau yang menggantikannya siapa? Menggantikannya kasro. Menggantikan kasro, pengganti kasro apa saja ya Pak Isa? Pengganti kasroh, fathah, fathah, dan ya. Ya, nah, baik, Mas Tamir Evan. Nah, Evan apa saja? Amil yang menghafatkan ada apa saja? Amil yang menghafatkan itu ada apa saja? Ada berapa? Ada karena idofah. Idofah? Huruf hafat. Dan? Tabi'iyah. Ya, mengikut. Contohkan dalam satu ayat ya, Fana, Abu Nuaim. Satu ayat yang memuat khafat dengan tiga tadi. Khafat dengan huruf khafat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mana yang dikhafat dengan huruf jar? Ismi. Yang dikhafat dengan idhafah? Lafzul Allah. Allah. Yang dikhafat dengan tabaiyah? Ar-Rahman. Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Baik, ana istami'. Iqra ya hana. Abu Usman. Qala sir. Ya. Wa amma tanzim fa huwa fil lughati at-taswitu taqulu nawwana at-ta'iru ay sawata wa dzil. Khalas. Tanda yang kedua adalah tanwin. Bilkhafdi wa tanwin. Tanwin, adapun tanwin disebutkan dalam ta'liq at-tanwinu ala asrati anwa'in. Tanwin itu ada 10 macam. Silahkan lihat dalam Al-Kawakib Ali Ahdad dan juga khasiahnya faqih terhadap patronada. Secara bahasa fahuwa filluwah, tanwin secara bahasa adalah at-taswit, berkicau, bersuara. Kamu katakan nawwana ta'iru, burung itu bertanwin, artinya bertaswit, ini sawwata, berkicau, bersuara atau berkicau. Ya, tanwin itu masdar dari nawwana yunawwinu tanwinan. Baik, itu secara bahasa bermakna at-taswit, ini sawwata. Samir wa Nabila wa fisturahi. Wakil tulai menolak hati wanunun sakinatun tadbamu akhiral ismi labdan watafaruhu fa'ala yufa'il watafaruhu faktan beres istirahatnya anha Bitaqrari Syaklati Indad dokti Dewa Kodani Nahmu Muhammadin Wa kitabin Wa iyahin Wa iyahin Wa sohin Wa muslimatin Wa fatimatin wa ina idin wa sa'ata idin. Kelas ya, sudah ngos-ngosan ini. Hasil. Banyak latihan ya, barakallahu fikum. Wa istilahin nuhat, adapun tanwin menurut istilahnya para ahli nahu adalah nunun sakinatun, nun sukun, sebagian menambahkan zaidatun, nun sukun tambahan. Tatba'u akhir al-ismi lafzan, mengikuti akhir isim secara lafad. Jadi secara lafad itu ada nunnya ini. Watufariquhu khattan, tapi ditinggalkan dalam penulisan. Secara lafad ada, tapi secara penulisan tidak ada. Kenapa? Lil istighna'i anha, karena mencukupkan diri darinya, ya tidak membutuhkannya dengan mengulangi syaklah, mengulangi harokat, inda dhabti bil qalam, ketika penulisan dengan pena, ya. Barakallahu fikum. Contohnya misalkan, jadi tanwin, kalau biasa kita ada an in un ya. Nah, ini hanya tanwin. Zaidun, Zaidan, atau Zaidin. Kalau kita perhatikan di sini pada tanwin itu ada nunun sakinah. Ini bacanya apa ini? Zaidun. Ini Zaidun. Ini juga bacanya Zaidan. Ya kan? Nah, sama dengan tanwin Zaidan. Jadi kalau kita ucapkan Zaidun, Zaidan, Zaidin, itu ada apa? Di akhirnya ada nun sukun di akhir isim itu secara lafaz. Ya. Secara pengucapan. Ketika diucapkan itu ada nun sukun, tapi kalau di tulisan enggak ada. Kenapa? Istighna'an anha bi tikrari syaklah, dengan mencukupkan dengan mengulangi harokat domanya jadi dua, fathahnya jadi dua, kasrahnya jadi dua. Nah, itu namanya tanwin. Baik. Difahami ya, tanwin. Contohnya Muhammadin, kitabin, ihin, sohin, muslimatin, fatimatin, hina idin, sa'ada idin. Anda perhatikan tarik nomor satu. Salam. Tamsilu syarihi bihadil amsilati isyaratun minhu ila aqsamit tanwini al-khasati bidukhuli alal asma'i. Permisalan dari syarih atau contoh-contoh dari syarih, syarih membuat contoh-contoh tadi dengan contoh-contoh ini, Muhammadin, kitabin, dan seterusnya tadi. Di situ ada isyarat dari beliau. Jadi para ulama itu ketika membuat contoh itu ada maksudnya, ya. Nah, contoh-contohnya ini tujuannya apa? Ada isyarat tentang macam-macam tanwin yang khusus masuk kepada isim. Tadi sudah disinggung macam-macam tanwin ada 10. Dari kesepuluhnya itu ada yang bisa masuk ke fi'il. Nah, itu bukan pembahasan kita sekarang. Nah, di sini yang dicontohkan oleh mu'alif itu adalah tanwin-tanwin yang khusus masuk kepada isim. Wahia at-tamkin. Sudah ketemu? Belebas. Halaman di 25. 35, ya. 35 atau 25? 25, bawah. Ta'lik, pertama. Wahia tanwin tamkin. Apa itu tanwin tamkin? Tanwin tamkin. Tanwin tamkin nama lainnya adalah tanwin sharaf. Tanwin tamkin nama lainnya adalah tanwin sharaf. Adalah tanwin yang ikut atau ada pada akhir isim-isim mu'rab yang munsharif. Itu namanya tanwin sharaf atau tanwin tamkin. Al-lahiq lil asma'il mu'rabatil mutasharrifah munsharifah. Tanwin yang ada pada isim-isim mu'rab yang bisa ditanwin. Itu namanya tanwin tamkin. Contohnya paling banyak ini. Zaidun, Muhammadun, Kitabun, Daftarun. Ya, tanwin yang mungkin sering kita ketahui itulah tanwin tamkin namanya. Tanwin yang ada pada isim-isim mu'rab yang munsharif. Mu'rab-mu'rab yang bisa ditanwin. Dicontohkan di dalam syarat tadi ada Muhammadin, kitabin. Dua contoh. Kama bi Muhammadin wa kitabin. Sama saja apakah itu ma'rifat atau nakirah. Muhammadin alam, ma'rifat. Tanwin yang ada padanya juga tanwin tamkin namanya. Ya Hamidun, Zaidun, Aliun. Ataukah nakirah, kitabun, daftarun, maktabun, dan seterusnya. Itu namanya tanwin tamkin. Wa ihin wa sahin. Contoh yang setelahnya adalah wa tankir. Yang kedua tanwin tankir. Tanwin tankir adalah tanwin yang ada pada isim-isim mabni. Isim-isim mabni tujuannya adalah untuk membedakan antara makrifatnya dan nakirahnya. Seperti soh. Bedanya apa soh dengan sohin? Soh itu artinya apa? Uskut. Malah nyuruh di mana tuh? Soh itu artinya uskut, diamlah. Kalau diperintahkan soh, berarti diam dari semua pembicaraan. Kalau sohin, berarti kan nakirah ya. Diam dari seluruh pembicaraan. Balik tadi ya. Kalau soh itu ditanwin, maka maknanya adalah diam dari semua pembicaraan. Sohin, ya. Kalau soh saja itu artinya diam dari pembicaraan tertentu. Nah, difahami ini namanya tanwin apa tadi? Tankir. Nah, misalkan Abu Nabila sedang bincang-bincang sama Kak Dokter suatu pembicaraan yang tidak ingin diketahui orang lain. Nah, datang seorang, kemudian Abu Nabila bilang soh, berarti diam dari apa? Pembicaraan tertentu tadi yang dimaksud. Nah, kalau sohin berarti diam dari semua pembicaraan. Itu namanya tanwin tankir. Kalau ih artinya apa? Atau wajah, saya sakit, mengaduh. Yang ketiga adalah tanwin al-muqabalah. Tanwin muqabalah adalah tanwin yang ada pada jamak mu'annas salim untuk mengimbangi nun jamak mudzakkar salim. Muqabalah ini untuk berhadapan-hadapan atau mengimbangi nunnya jamak mudzakkar salim. Nah, kalau jamak mudzakkar salim kan ada nunnya ya, muslimuna. Kalau jamak mu'annas salim dikasih tanwinnya tanwin muqabalah namanya. Nah, liuqabil nun jam'il mudzakkaris salim. Kama fi muslimatin wa fatimatin. Yang keempat, wal iwad, tanwin iwad, tanwin pengganti. Tanwin pengganti atau tanwin iwad adalah tanwin yang ada pada akhir isim yang mudhof sebagai pengganti dari mudhof ilaihnya. Jadi tanwinnya itu pengganti dari mudhof ilaih. Ya, ada sesuatu yang diganti di situ, dibuang. Bisa huruf, bisa isim, bisa kalimat. Seperti contohnya sa'ata al-hina izin, ketika itu. Sa'ata izin, saat itu. Kalau hina izin dan sa'ata izin, ini seringnya iwad anil jumlah ya. Tanwinnya itu pengganti dari jumlah. Contoh yang lainnya misalkan ba'duhum ba'don, misalkan ada kalimat apa al-muslim itu yasuddu ba'duhu ba'don, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Nah, tanwinnya di mana ini Abu Zubar? Ba'don. Nah, tanwin pada ba'don itu iwadun anil dhamir ha. Jadi aslinya apa? Ba'duhu yasuddu ba'duhum ba'dohum. Begitu. Jadi kulun juga kadang ya, itu namanya tanwin iwad, tanwin pengganti. Baik, barakallahu fikum. Kita kembali ke syarah di atas. Fahadil kalimatu kulluha asma'un. Maka kata-kata ini semuanya adalah isim. Muhammad, kitab, dan seterusnya. Kecuali dalam ta'liq disebutkan illa anna lafdhatay ihin wa sahin isma fi'li amrin. Kecuali dua lafad ih dan sah, keduanya adalah isim fi'il amr. Nah, isim fi'il. Kenapa semuanya isim? Bidalili wujudi tanwin fi akhiri kulli kalimatin minha, dengan dalil adanya tanwin di akhir setiap kata darinya. Barakallahu fikum, ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga. Apa Raihan? Al-alamat al-alamatul thabitah min alamatil ismi dukhulul al dukhulul al. Sebagai apa dibaca dukhulu? Khobarnya al-alamah. Tanda yang ketiga dari tanda tersebut adalah dukhulu al. Dukhulu al di awal kalimat. Nahu ar-rajulu wal-gulamu wal-farasu wal-kitabu wal-baitu wal-madrasatu fahadihil kalimatu kulluha asma'u lidukhulil aliti wal-lami di awaliha. Baik. Tanda yang ketiga, barakallahu fikum, dari tanda-tanda isim adalah masuknya al di awal kalimat, di awal kata. Al-kalimah artinya kata, ya. Di matan dikatakan duhul alifi wal lam. Di syarah dikatakan duhulu al. Kira-kira mana yang lebih baik takbirnya ini? Abah Zuhar. Di matan kan dikatakan duhulul alifi wal lam. Di syarah duhulu al. Mana dari dua takbir ini yang ahsan? Al. Kenapa? Karena kalau dua kata, dua huruf itu disebutkan, bukan dirinci. Seperti misalkan min, ya kan langsung min, ila, an, fi, lah huruf jar yang satu huruf bi itu dikatakan apa? Alba, alka, alam. Ketika dua huruf langsung al, begitu. Sama dengan hal, bukan dikatakan hak walam, tapi hal, gitu. Duhulu al fi awalil kalimah. Di antara tanda isim adalah masuknya al di awal kata, ya. Nah, baik. Di sini alif lam yang tanda isim. Nanti di sana ada alif lam yang asli, ya, asli dari sebuah kalimat. Maka dia bukan tanda isim. Nah, seperti apa? Alhaqumut takathur. Alhaqum. Situ bukan alif lam yang dimaksud di sini, ya. Tapi dia fi'il. Alha fi'ilnya. Alha yulhi. Nah. Maka contohnya ar-rajulu. Laki-laki itu, al-hulamu. Pemuda itu atau buta itu, al-farosu kuda itu, al-kitabu kitab itu, al-baitu al-madrasatu. Fahadil kalimatu kulluha asma'un, maka kata-kata ini semuanya adalah isim. Dalilnya apa? Karena masuknya al di awalnya. Ini di sini mengulangi alif wal-lam. Wallahu a'lam. Al-alamatu rabi'atu. Istamir ya khana Abu Umar. Alamatul Rabi'atu dukulu harfin min hurufil fakhdi nahu zahabtu minal bayti ilal madrasati fakulun min al bayti wal madrasati ismun li dukuli harfil fakhdi alai bima wali wujudi hal di awal di rumah. Awali hi bukan awali. Nah, kalau ini harus menyesuaikan, ya, karena berat orang Arab sulit ngomong awali huma. Kalau kita mungkin ringan-ringan saja, ya. Awali hima. Kalau awalu huma, awala huma, ya. Nah. Bihi, enggak bisa bihu. Kan namanya hu, ya. Akramahu, hu kalau bi bihi enggak bisa bihu. Karena berat bagi mereka. Baik. Tanda yang keempat. Masuknya Dukhulu harfin min hurufil khafd. Maksudnya salah satu huruf dari huruf-huruf khafd. Contohnya, dhahabtu minal baiti ilal madrasati. Saya telah pergi dari rumah ke sekolah. Nah, coba di Arab, ya fana. Aban Maimuna. Dhahabtu. Dahaba Filun Madin Filun Madin Mabniun Mabniun Alas Sukun Lam Mahala Littisalihi karena bersambungnya dengan Dhamir Rafa Mutaharrik Tak di situ ya. Wata Taknya apa? Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il min huruf jar al-baiti majrur dengan min antum baca ilal madrasati ila di ta'liqnya tuh ila harfu jarrin ila harfu jarrin al madrasati ismun majrurun bi'ila bi'ila wa'alamatu jarrihi al-kasrati kasratu al-kasratu dohirihi dohiratu dohiratu ini kuduk itu salah itu ya dohiratu bukan dohiratu kurang titik akhirihi wajar wajar wal majruru majruru muta'alikon ni til fi'li dahab bahaba. Nah, jadi i'rab itu ya ikhwan maknanya itu alibana. Sebenarnya i'rab itu menjelaskan ya. Jadi fungsinya i'rab itu untuk menjelaskan, merinci ya. Nah, jadi misalkan di sini ila itu huruf jar al-madrasati isim yang dijarkan dengan ila tanda jarnya dengan kasrah yang dhahirah di akhirnya jar dan majrur itu berkaitan dengan fi'il dhahaba. Nah, pada al-madrasati atau al-baiti dan al-madrasati selain kemasukan huruf khafad ya. Jadi fakulun, saya ulangi, kulun min al-baiti wal madrasati ismun. Masing-masing dari kata al-baiti dan al-madrasati adalah isim karena masuknya lidhuful harfil khafdi alaihima. Wali wujudi al fi awwalihima. Ada dua tanda di sini yang disebutkan oleh syarih. Yang pertama, masuknya huruf khafad atas keduanya dan adanya alif lam di awalnya. Baik, ada tanda yang lain? Abdillah. Al khafdu. Nah, jadi ada berapa tanda ini? Ada tiga tanda. Al baiti ada tiga tanda, al madrasati ada tiga tanda. Yang pertama tadi khafad. Tanda yang pertama khafad. Tanda yang kedua alif lam. Tanda yang ketiga kemasukan huruf khafad. Nah, yang tidak bisa bertemu dari tanda-tanda itu adalah antara alif lam dan tanwin. Ya, alif lam nggak bisa ketemu tanwin. Jadi kalau lagi musuhan itu bilang, kamu dan saya seperti alif lam dan tanwin. Nggak ketemu. Nah, nggak akan ketemu. Alif lam dan tanwin. Nah, nanti dicari alasan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Adapun huruf-huruf khafad nanti ini banyak insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ada iskal mungkin? Ya. Nih. Satu baca jadi Ya. Kalau belum. Iya. Ya, ya enggak semua, artinya dilihat konteks kalimatnya. Nah, dilihat tadi siapul kalam. Insya Allah nanti kalau lewat yang macam-macam tanda mungkin kita singgung lagi. Kalau artinya ilatnya itu ilat. Apa itu? Contoh tanya apa? Ada ini ilatnya, ilatnya atau ilat? Ilat itu artinya sebabnya. Gitu. Ilahnya apa? Sebabnya apa? Nah. Soal fungsinya dibedakan tangkir, wah, sama tangkir itu secara fungsi apa? Secara fungsi. Secara fungsinya. Ya untuk membedakan aja tamkin-tamkin tadi masuknya ke ya karena dia untuk tamkin itu kan untuk mengokohkan itu menunjukkan tentang kokohnya sebuah isim yang munsharif isim yang ditamkin itu tamkin makanya nama lainnya juga tanwin sorof sorof kan tanwin artinya nah mukobalah mukobalah tadi kan berhadapan-hadapan untuk mengimbangkan. Kalau tamu jamak mudzakkar salim, jadi tanwin muqabalah itu tanwin untuk mengimbangi dengan nunnya jamak mudzakkar salim, muslimuna ada nunnya. Nunnya kan tanwin ya. Nun itu artinya tanwin. Kemudian untuk jamak mudzakkar salim ada muslimat. Nah, jadi masing-masing ada fungsinya. Seperti tanwin tankir tadi kan ada fungsinya. Kalau ditanwin berarti nakirah umum. Kalau enggak ditanwin khusus. Sah. Diam, umum, ma'rifat afan, soh tertentu, kalau sohid, umum. Itu di, kata-kata soh, isugun, isugun, sohid ditanya. Isiyah dilihat di kawakib ya, pembahasannya, nanti di sana ada tanwin yang bisa juga masuk ke fi'il. Ada tanwin yang masuk ke ma'rifat atau ke seperti munada yang aslinya enggak ditanwin, namanya tanwin darurah. Ya mataru, aslinya enggak boleh. Ya matarun, aslinya matar enggak boleh ditanwin ketika memasukkan ya. Ya munada, nakirah maksudah atau munada alam mufrad, tapi dalam darurah, dalam syair ditanwin karena untuk menyesuaikan dengan timbangannya wazan-wazan syair itu. Nah, itu namanya tanwin darurah. Nah, ya kurang lebih demikian fungsinya. Wallahu a'lam. Ya tetap ada fungsinya. Kalau i dari maknanya apa? Ihin. Ih. Dilihat lagi ya ini. Ya. Mengadu ya. Tapi mungkin dilihat lagi karena ini fi'il amr. Disebutkan fi'il amr. Apa? Warasah. Warosa, apalagi warosa itu kan nudbah itu, beda lagi. Baik, kita lanjutkan sore. Orang sakit mengapa sih? Orang sakit itu mengapa sih? Kita di bab 2 ya, fa'ala yaf'ulu. Yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, 4 fi'il atau 3 fi'il, nasara, tatara, dan fa'ada. Kita masuk yang keempat, hasadayah sudu, masdarnya hasadan. Nah, urutannya dari siapa? Aba Ubaidah. Sorry, hasadayah sudu. Halaman 50 Pilih satu. Apa? Wahid isnain salasa. Hasada yahsudu hasadan hasidun mahsudun uhsud la tahsud mahsadun mahsadun mahsudun orang laki-laki yang dengki Abu Zufar jangan kamu dengki La tahsud. Dia seorang laki-laki sedang atau akan dengki. Apa Ishak? Soalnya apa? Perhatikan. Dia satu orang lagi sedang atau akan Yahsudu. Hasidun. Apa Isa? Hal dengki. Hasidun. Hasidun. Hasidun. Orang yang mendengki. Satu orang laki-laki yang dengki. Yoh sadu. Mbak Usman. Antum. Antum Mbak Usman dewe. Terus mati orang angkat. Jangan tengok-tengok. Nah, berarti harus panjang ya, Usman sekarang gitu ya. Dia seorang laki-laki sedang atau akan didengki. Satu waktu tempat dengki, Waraihan. Hasadan. Nah ini lah. Nah iya. Misad, misadu. Misad isim alat. Oh iya, mah. Mah? Mahsadun. Mahsadun. Ilmu hati maklum. Bapillah. Hasadah, hasadah, hasadu, hasadah, hasadana, hasadna, hasadta, hasaduma, hasadum, hasadu, hasaduma, hasaduna, hasadu, hasadna. Kau. Hasadah, hasadah, hasadu, hasadat, hasadata, hasadna, hasadana, hasadum, hasadu, hasadana, hasaduna, hasadna. Hasadu. Mereka laki-laki telah dengki. Dengki. Min syarri hasidin idza hasada. Mas Sulaiman. Min syarri hasidin idza hasada. Dari min syarri, dari kejelekan hasidin. Hasid orang yang membenci. Mendengki. Mendengki orang yang mendengki tidak hasad. Nah, yang kok yang ida kok apabila hasad, hasada dengki. Mencari hasidin ida hasada, dari kejelekan orang yang mendengki apabila dia mendengki. Nah, telah mendengki kalau secara letter locknya fi'il madhi ya. Baik, berikutnya hasad tuma. Kenapa Abu Ishaq? Kalian dua. Abu Ishaq, Abu Yazid Ishaq. Oh, miru miru. Kalian dua laki-laki atau dua perempuan telah dengki. Nah, ada Abu Muhammad Syukbah, ada Abu Syukbah Muhammad, ada Abu Fauzan Ahmad, Abu Ahmad Fauzan. Berikutnya mudhari. Aba Abdillah Ramli. Yang sudah Tahsudina. Abah Sofia, ya sudna. Mereka banyak perempuan sedang atau akan hasad. Balukman, tahsudani. Tahsudani. Kamu berdua laki-laki dan perempuan sedang atau akan mendengki. Jadi dua orang itu laki-laki perempuan gitu ya. Oh. Kalian dua laki-laki atau atau kamu berdua? Kamu berdua bukan kalian. Berdua, kalian enggak apa-apa, kalian enggak apa-apa. Kamu berdua laki-laki atau kamu berdua perempuan dan apakan sendiri? Sudah, dua itu aja. Sama satu lagi. Apa? Sama mereka berdua perempuan sedang antara mendengi. Nah, tahsudu, Mbak Isa. Tahsudu. Kamu seorang laki-laki sedang atau akan hasan. Sedang akan mendengi atau? Atau dari buat tahsudu. Tahsudu dia seorang perempuan sedang atau akan hasad. Nah, bedanya kalau yang dia perempuan itu fa'ilnya nanti dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu iya. Kalau yang kamu seorang laki-laki nanti fihi wujuban takdiruhu anta. Yang hiya itu jawazan, yang anta wujuban. Baik. Berikutnya ini kalau dibaca satu-satu lama ya. Sabata ganti fiilnya. Apa Abbas sabata. Sabata sabata yaksutu. Oh, kok dibalik huruf. Sabata. Sabata yasbutu sabata yasbutu nah mazda perhatikan mazda sulasi mujarad itu sudah ada patokannya cari di situ, gak boleh ngadakan sendiri sabata yasbutu subutan sabata yasbutu subutan sabit sabitun Masbutun usbut la tasbut masbut masbutu masbatun masbatun masbatun misbatun subita yuf yuf batu yus batu yus batu yuf batu sudah kayaknya masih koma anu, kenapa ini Pak? Kayaknya sudah lama enggak tasrifan ya. Iya. Oh, biasanya lancar kok kayak. Ya ulangi sama-sama ya. Wahid dan Salasa. Sabata yasbutu subutan sabitun masbutun usbut la tasbut usbut tetaplah engkau tetaplah engkau seorang laki-laki sabitun orang yang kokoh teguh ya mas teguh itu namanya satu sabit orang yang kokoh teguh nah yes budu satu orang lagi orang dia dia seorang laki-laki sedang atau akan kokoh, kokoh, tetap. Nah, ini harus punya latihan ya. Jangan cuma mencukupkan yang di kelas, harus banyak latihan. Rokoda, nanti kalau diulangi lagi nanti bertahun lagi nanti. Kita ambil amsilah yang usul terutama. Rokoda nanti. Ya. Rokota yarkutu rukutan Rokidun markudun Urkut latarkut markadun Pendetika Markudun Koko Markodun Markodun Mirkadun Kok milahnya keka terus ini Mirkadun Rukida yurkodu. Nah bukan rukido loh ya. Kadang lidahnya itu belok Lukida ya. Lukida yur kodul. Nakra wahid isnain salasa. Raka jayar kudu ruku dan tekut-tekut itu misalnya kalau singkat ada sama ya pak tekut-tekut itu dari bahasa Arab sebenarnya dari rokoda urkut gitu tapi saya yang malas jadi tekut-tekut ya urkut tidurlah nah sudah ya tidur kan tidur rokidun orang yang tidur guna bila jangan kamu tidur lah takut. Waktu tempat tidur apa Rehan? Markodun. Nah. Baik. Berikutnya mati maklum karena apa sebab? Rokoda. Mereka banyak lagi telah tidur. Rokodat, siantum. Dia seorang perempuan. Mudhari, maklum, Mbak Umar. Yar kudu, yar kudani, yar kudu, tar kudu, tar kudani, tar kudna. Yar kudu, yar kudani, yar kuduna. Saya akan tidur. Dua orang laki-laki Mereka dua orang laki-laki akan atau sedang tidur. Aba Mimuna Tarkudina Kamu satu perempuan sedang atau akan tidur. Nah Narkudu Narkudu. Nahnu. Kami sedang atau akan tidur. Kelamar. Urkudu. Urkuda. Kalian dua orang laki-laki. Atau itulah kamu seorang perempuan. Nahi. Janganlah kalian banyak lagi tidur. Allahu a'lam bissawab maktahi bihada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad tafaddalu apa nama ya perbedaan Allahu a'lam.